lagi, namun malam ini aku tidak konsentrasi. Lihat esok hari, lihat esok hari. Kau minta jawaban aku malam ini, namun diriku jadi bingung sendiri. Lihat esok hari, lihat esok hari. Aku tidak konsentrasi. Lihat esok hari, lihat esok hari.